Cumbia. Meski ku bukan artis ibu kota, tapi tunggu dulu, jangan dipandang sebelah mata. Tapi aku manis, dapat makan gratis, uang tidak habis, punya banyak ducis, Yakob aku laris, banyak cewek nangis, sampai ngemis-ngemis, hidupku tajir, berkat selalu mampir, tiap menit, tiap detik, banyak cewek hadir, sampai bingung mana yang nanti jadi terakhir, hidup aku indah, bitches yang mengukir, selalu ku tetap fresh, orang bilang aku ini hostess, Mr. Jarum dalam kompleks, bukan homo seperti Young Lex. Selalu ada tawaran dari akar hingga perawan yang cantiknya menawan. Ku jadikan piring makan. Ku bujana tapi tajir. Ku bujana tapi tajir. Berkat-berkat selalu mampir. Berkat-berkat selalu mampir. Menangkan dolar, jalan dalam usia tak pernah menebar pesona atau skill yang tertanam. Hey dunia, anak tajir beri salam. Kehidupan standar jalan siap gambar. Berkat kiri kanan sangatlah melimpah. Tiada kata akhir saat modal itu mampir. Lupa kata habis saat berkat itu hadir. Semasi samanis, lupa sisa lari. Sakit ramangikis, dapat cinta berlapis. Modal paksa lutut, bitches pun berlutut. Itu hal yang patut dari pace akut. Soal bla bla bla dari haters ramah salah. Yang penting bisa ha ha ha dengan dia. Menang dapat job na na na dengan zaman. Yes yes yes, berkat akan lambat.